Spesial dari teman-teman pemuda dan pemudi masyarakat Kue Gunung Gegunung Wetan, Rembang, Jawa Tengah. Bareng bersama sederetan bintang-bintang artis manajemen New Palapa juga mengucapkan matur sembahun atas kepercayaannya dari awal sampai akhir sudah bisa memberikan nuansa keindahan. Arjuna Syuting, Ramayana, juga Mega Lighting, Abang Zakaria, terima kasih. All artisnya, Du Palapa. Ayo gue, semuanya bergolang. Asik. Oh, see you. Sebelum saya berakhir ini.